Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa sambung? Muka surat. Ya. Yeah? Kawannya dan ada pun qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ada pun seksa yang mengenai akan dia tetkala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhannya apabila belahlah langit, niscaya datang akan dia mayat seorang malaikat azab, dan pada tangannya malaikat itu rantai, dan panjangnya rantai itu 70 hasta. Maka menjadikan ia malaikat akan dia akan rantai pada lehernya mayat. Kemudian maka dimasuk ia rantai ke dalam mulutnya mayat, dan mengeluarkan ia akan dia akan rantai daripada duburnya. Kemudian menghela ia malaikat akan dia rantai sekali atas mukanya dan sekali atas belakangnya. Padahal ia malaikat menyeru atasnya orang dengan katanya, malaikat, inilah balasan orang yang mensesiakan akan semayang fardu yang difardukan Allah Ta'ala. Kemudian membawa ia malaikat akan dia akan orang tersebut kepada neraka. Jadi pada hari kiamat, yang antara yang menanti orang yang mempersesiakan semayang atau buat mudah-mudahkan semayang ni, dia akan dibelenggu, dipakar rata. Ha? Rata tu masuk kok mulut, keluar kok dubu, lalu kok dalam perut. Rata yang dibuat daripada besi api neraka. Eh? Ha. Dan diheret dalam keadaan berpusing-pusing, sekali muka ke atas, sekali muka ke tanah. Dibawa ke dalam neraka, dan malaikat berkata, inilah orang yang pandang ringan sembahyang ni. Ni orang yang tidak semayang, orang yang malas semayang, ataupun dia semayang tapi memperkecilkan soal semayang. Ha. Jadi semayang ni sebenarnya ada satu perkara yang sangat besar dalam agama. Kerana itu dia menempati rukun yang kedua lepas daripada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni nak mengesahkan Islam. Lepas ngucap, haji tak mari lagi, puasa tak ada lagi, sembahyang. Jadi benda besar. Di antara dalil besarnya perintah sembahyang dan kerjaan sembahyang ataupun agenda sembahyang ni, iaitulah orang yang tak buat, teruk sangat seksanya dalam neraka. Bukan benda kecil lah. Bukan benda remeh. Tak. Dr. Masyidah sebut, bahawasanya sembahyang lima waktu ni perkara kecil, agenda kecil, bukan benda besar. Benda besar ialah memajukan ekonomi kita. Nampak? Dia cakap dalam TV, dalam internet, keluar klip dia bercakap kerana mempertikaikan ulama-ulama yang mempersoalkan ada di antara ahli sukan negara yang meninggalkan solat. Jadi kata Dr. Masyidah, sembahyang ni agenda kecil. Kita ada perkara yang lebih penting, yang lebih besar, iaitu memajukan ekonomi. Jihad ekonomi. Allah kata, Rasul beritahu sembahyang benda besar. Tinggal sembahyang dosa besar. Jadi siapa yang ikut Allah dan Rasul selamat. Orang yang tinggal perkataan Allah dan Rasul, didengar perkataan manusia, dan dia percaya sembahyang ni benda kecil, ya, maka dia tak selamat. Tak selamat maknanya sesat masuk dalam api neraka jahanam. Inilah golongan-golongan penyesat yang manis tutur katanya membaca ayat Quran dan hadis, tetapi membinasakan agama Islam itu sendiri dan menyesatkan jutaan umat Islam yang sememangnya dalam keadaan hak telah sesat je. Nah, tapi orang-orang yang macam ni sepatutnya diambil tindakan. Nah, lebih berbahaya daripada ayah ping ni. Nampak? Kerana semayang benda cek, tak ting. Yang ting, ekonomi. Ekonomi ni pitih, ha? Mana pitih lebih besar daripada sembahyang. Hai anak Adam, sembahyanglah olehmu, jangan engkau mudahkan akan sembahyang. Kerana sembahyang itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang, maka senya runtuh ia akan agama. Siapa yang tak sembahyang, runtuh agama. Sama ada dia doktor atau dia menteri, timbalan menteri, gubernur, presiden, naik presiden, orang biasa, pengarah jabatan, ketua pengarah, ofis bor, JKK, tak kira siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, runtuh agama. Melainkan kerana perkara yang diuzurkan oleh syar'i. Main sokang tinggal sembahyang tak ada uzur syar'i. Nampak? Orang yang menghalalkan benda yang haram dengan ijma' ulama jadi kafir, kekal dalam neraka dulu kini selamanya. Ustazah ke? Ustaz ke? Orang alim besar ke alim cik tak kira. Man halla ma haruma bil ijma' faqad kafara. Kata ulama-ulama, barang siapa yang ahalla menghalalkan ma haruma, barang yang telah haram, bil ijma' dengan ijma' ulama, faqad kafara, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Islam mengatakan haram dan dosa besar, tak boleh merengan-rengankan sembahyang. Ada orang kata boleh, maka hukumnya batal akidah. Berkata Nabi SAW, katakan olehmu, Allahumma la tada' fina syakiyya wala mahruma. Yani, hey Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka, dan jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang diteguhkan. Yang ni jangan ada di antara anak cucu kami orang yang celaka. Di antara orang yang celaka, orang yang tinggalkan solat. Kan biasa kita dengar kan doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan adakan di kalangan kami orang-orang yang celaka atau orang-orang yang bersama dengan kami. Tapi lumrah dunia hari ini, orang yang paling celaka paling dipuji oleh manusia. Orang yang paling celaka paling dipuji. Orang yang paling alim, paling warak, orang keji, nanti jadi lumrah. Apa pula gitu? Sepatutnya hak celaka orang keji. Nah, hak baik orang puji. Memang dah tepat ni, tepat nawak. Dunia ni maknanya tipu. Nampak? Hak betul jadi salah, salah jadi betul. Itu dunia. Nah. Dan kalau ada orang yang baik menerima pujian dalam dunia lagi, itu nikmat yang Tuhan beri disegerakan kepada dia. Tapi kalau atas golik, dunia ni barang tipu. Nah. Bapak malang cakap dua patah puk tangan, dua patah puk tangan. Ulama cakap jelek, tak ada orang nak mari dengar. Nah. Sekapung dah hari. Ada tiga orang dengar tok guru mengajar. Ustaz mengajar. Tak boleh ke pandak 5-6 tahun. 10 tahun. Ada ulama 20 tahun. Nah. Sekapung ada 800 orang. Tambul ngok. Pasal apa? Pasal manusia ni mah banyak dia, dia pun penipu juga. Nah. Kalau orang kaki bong cakap dua patah puk tangan, bangun puk tangan, kapok kapok kapok kapok kapok kapok. Cakap buat dua patah. Lalah dak dan dua patah patah puk tangan tu. Nah. Anilah. Dah pelik, jangan kata pelik. Ini Nabi sebut lama dah. Nabi kata, sayati zamanun yusaddaku fihi al-kazi wa yukazzabu fihi al-asadi au kama qala. Nanti akan ada satu zaman di mana orang akan membenarkan pendusta dan orang akan dustakan orang yang benar. Ini zaman ni. Ha, kaki bong cakap bi. Nampak? Puji macam-macam. Ada orang kata setanding dengan ucapan Soekarno. Oh no. Kemang mulut tengok. Soekarno lagu mana? Tiga orang daripada pemidato terbaik dunia abad ke-20. Kan? Orang putih pilih dia. Orang putih seorang boleh, orang Afrika seorang, Soekarno seorang. Tiga orang ni dia kata bakat, maknanya berpidato terbaik abad ke-20. Nak? Ha, dok standing dengan Soekarno. Nak? Kokak-kokak bukan Soekarno, Shimano. Nak? Spoket basikal. Kerana banyak orang yang meninggalkan kesemayan itu tiada baginya pada agama Islam, nama Islam tak ada. Tak ada bahagian. Nak ada bahagian Islam kena cukup rukun. Nak dikatakan semayang kena ada rokok. Tak ada rokok tak kata semayang. Nak kata haji mesti ada tawaf. Tak ada tawaf tidak dikatakan haji. Nak dikatakan akad nikah mesti ada pengantin. Pengantin tak ada. Dah kata dah nikah kan pengantin laki-laki tak ada ni. Tak ada ni, tak hari. Bukan tak hari, dia tak ada, tak beranak lagi. Bila-bila lah dia, bila beranak lah, bila pakai sah lah. Dia akad nikah selalu. Dah boleh. Dia kena ada dulu. Maka kita juga nak katakan Islam, kena ada. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah dalam hatinya membenarkan kalimah, maka dia iman dan Islam. Islam di sisi manusia, Islam di sisi Allah. Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah pada bibirnya saja, hatinya tidak beriktikad dengan dua kalimah syahadah tersebut, maka dia Islam juga di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Orang yang beriman di dalam hatinya dengan dua kalimah syahadah tetapi tidak sempat mengucapkan dua kalimah syahadah pada mulut, pada lisan, dia beriman di sisi Allah tapi kafir di sisi manusia. Maknanya setelah mengucap dua kalimah syahadah, tugas yang paling utama selepas itu ialah menjaga sembahyang. Kerana sembahyang ni tak ada Tuhan kata manis tata'a ilaihi. Kalau haji lain, haji ni manis tata'a ilaihi sabila. Wajib bagi mereka yang ada kemampuan, ada tambang pergi balik, keamanan di jalan, ada wang untuk ditinggalkan sebagai nafkah orang yang di kampung, banyak syarat lagi. Barulah wajib. Tapi semayang ni walaupun dalam keadaan mata je boleh kelip, meninggalkan semayang berdosa. Duduk atas bed hospital, tebuk tekok, tebuk dada, tebuk belakang, kaki kerak, nak kepala beloh, telinga cabut abiah, lenyek ni kereta giling, cuma hidup lagi. Wajib sembahyang. Walaupun rokok sujud dengan menggerakkan kelopak mata, tak semayang berdosa. Nah, dan tiada diterima daripadanya akan tauhid, dan tiada diterima akan imannya, kerana menolak untuk sujud kepada Allah lebih jahat daripada menolak untuk hormat kepada Nabi Adam. Iblis laknatullah enggan sujud kepada Adam. Jikalau iblis itu diperintahkan sujud kepada Allah, nescaya iblis sujud kepada Allah. Tetapi perintah supaya tunduk kepada Adam. Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah cerita tetap kali diperintahkan kepada iblis, kepada malaikat, supaya hormat tunduk kepada Nabi Adam yang baru dicipta oleh Allah. Maka malaikat semuanya patuh pada perintah Allah, yakni dengan hormat dan sujud. Malaikat iblis laknatullah, dia enggan untuk menuruti perintah Allah. Wastakbara kerana rasa takaburnya, dan jadilah ia tergolong dalam kalangan orang-orang yang kafir. Katanya ulama-ulama tafsir, di antaranya Imam Ibn Jarir At-Tabari, di dalam tafsir beliau, bahwasanya tidak ada tempat di langit yang kosong daripada kesan sujud golongan iblis. Makna dia dulu kuat sujud kepada Allah sebelum jadi kafir. Rata tepat langit ke berapa, atas pada langit, bawah pada langit, segala tepat, semua kesan bekas sujud iblis dan kucu-kucunya kuatnya ibadat tunduk kepada Allah. Maknanya kalau diperintahkan sujud kepada Allah sekali lagi, nescaya semua akan sujud pada Allah, termasuk iblis. Sekarang ni manusia ni bukan tak mau tunduk kepada Nabi Adam, tak mau sujud kepada Allah. Maknanya ganah daripada iblis ni. Iblis kata kalau sujud ke Allah, aku dah ekar berrokok terus sujud. Kita ni suruh sujud kepada Allah, tak mau sujud. Iblis segala langit dia sujud. Bermakna jahat daripada iblis. Tak kira siapa-siapa pun, mu pegawai kerajaan, swasta, mu tak suju, mu ganah daripada iblis lagi. Tapi kalau kata kita ni marah, dia kata gitu, mu ni ganah pada iblis. Oh, pelebih hanya sekarang. Nak pun kata gitu, tak baik tu. Dan mu tak semayang kan? Mu tak mau sujud pada Allah, iblis sujud pada Allah. Mu tak mau sunduk kepada Allah, mana mu ganah daripada iblis. Nah, kalau kita terang gitu, oh bergocohannya leh. Memanglah orang buat jahat ni marah kata jahat. Sebab tu agama suruh kita buat baik. Nampak? Orang jahat kalau kata jahat marah. Orang jahat kita kata baik tak marah. Orang baik kata jahat marah kau. Orang baik kita kena kata baik, orang jahat kena kata baik. Waktu baiknya baik ni. Nampak? Waktulah baiknya baik. Dalil orang jahat pun nak orang panggil dia baik. Nah, orang mari nak nipu, orang mari nak lebang kita, kita pun anggap dia sebagai seorang yang baik, berbudi bahasa dan sebagainya. Oh, ni suka kita. Tapi kalau kita kabur hak modal dia tu, perangai dia tu, marah. Walaupun betul dia mari nak keping kita ada hari gini. Sahang tu sahang ni kita macam derak, pak bong. Tak aku tak kenal mu menawak abis kapung lah. Oh, roh je. Nah, pada hari memang abis kapung lah lebar kan. Nah. Orang jahil kata jahil marah. Tapi kalau panggil ustaz, oh sedengar. Blewing. Bapak jahil dah reti, lang balik kata nu. Oh kata, oh ustaz sang ya. Minari ustaz. Oh sedengar. Dia bapak jahil. Lang balik dia kata nu. Hamzah tu jin. Tak? Jahil sungguh ah. Dia panggil ustaz suka sangat. Tapi kalau panggil jahil, mu jahil. Marah je. Padahal jahil kan jahat. Jahil makna tidak tahu. Nak jemaah arak bunyi pelik ni. Awak tak tahu kok. Ha, tak tahu. Awak jahil. Oh, catung ke. Padahal tu dia jahil. Man la ya'lamu. Man la ilma lahu. Orang yang tidak ada ilmu bagi diri dia. Nak. Dan tiada diterima sedekahnya. Sedekah tak terima. Kalau tak sembahyang. Dan tiada diterimakan puasanya. Ramai? Bulan puasa. Tak puasa, tak semayang lima waktu puasa. Lapa-lapa jeleng yang ada dinding. Tanya. Puas apa dah? Ambak lagi. Buka. Makan lalu. Daya tunggu lah. Kau tujuh. Mudah semayang. Dua tak terima punya. Nak? Makan lalu, makan lalu. Buka kopak lah apa? Nak? Di dulu-dulu dunia ni kira semayang, akhirat pun kira semayang. Dunia ni bangsa siapa yang tak semayang, tak terima amalan lain, Tuhan tak kira, tak pandang. Akhirat gitu juga, tidak akan dikira amalan lain kalau tidak ada sembahyang. Tapi kalau orang yang sembahyang, dia meninggalkan keluar zakat, semayang ni masih diterima oleh Allah. Tapi dia diberi satu dosa kerana meninggalkan zakat. Dan jadi diterima akan syahadah, penyaksiannya. Mana orang tak semayang, tak boleh jadi saksi. Saksi nikah, saksi perbicaraan mahkamah, al-tantuya, tak boleh lagi. Saksi yang nak pulang, nak pulang kalau nampak, kena adil, supah depan kodi. Orang yang tengok anak pulang, bulan Ramadan lah, dia nampak anak pulang. Dia nampak sungguh. Dia report kepada kodi, kodi kena suruh dia itu bersumpah. Dia kata wallahi inni qad ra'aitu al-hilala ataupun ashhadu anni ra'aitu al-hilala. Atas nama Allah sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Nah, Odi pun tengok dia ni mari luar mendek kata tekuk. Ah tak apa lah. Mu tengok anak bulan mu puasa seorang. Tapi kalau yang bersumpah itu orang yang adil, tidaklah fasik seperti orang yang meninggalkan semayang. Dia ni jaga semayang, maka dia orang yang diterima kesaksiannya dalam bab anak bulang. Maka qadi wajib mengumumkan seluruh negara dengan berpuasa esok hari. Faham ni? Tapi kalau tak solat, mengkabur lah. Dia seorang je yang puasa, orang lain tak payah puasa. Nak? Orang yang tak solat, kabur hadis, hadis itu tidak diterima. Nampak? Pasal rawi tak solat. Rawi itu perawi dia lah. Jadi wali dah dia. Jadi wali. Nah. Bukan wali hok jalan atas air, wali nikah. Hok wali hok besar ada kan makbih dak leh lagi dak semayang. Wali nikah dak leh. Nah, batu perhati sikitlah. Masalah wali nikah ni. Neh? Bukan dia nak warak wali nikah. Bukan ini ustaz, bukan ini ulama dah, orang biasa orang kampung lah apa. Tapi tak buat dosa besar. Tak tinggal semayang. Tak kedarah haruk. Nak, tak berzina. Dan perkara-perkara lain. Yang antara ni semayang yang banyak berlaku sekarang, akad nikah wali tak semayang. Yang semayang dalam majlis itu tu imam seorang ni. Ngatin lelaki tak semayang kok. Ha, biasa dah, melek dah guru. Dan senya dilaknat Allah Ta'ala daripadanya, yakni dijauhkan rahmat. Bermula orang meninggalkan sembahyang dalam hal sehat itu tiada menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmat. Yakni orang yang tidak ada uzur syar'i, tak ada apa-apa kesalahan, kekurangan yang dibenarkan untuk meninggalkan solat, maka Tuhan tak akan beri rahmat kepada dia. Dia ada kalinya boleh juga dalam keadaan sehat ni kita meninggalkan solat. Seperti menyelamatkan nyawa seseorang. Kita belum lagi sembahyang maghrib, tinggal masa 15 minit lagi. Kita sampai di rumah nak semayang maghrib lagi di telaga. Nah, kita tengok ada orang jatuh dalam telaga. Tengok ada, budak mana jatuh telaga ni? Tolong tu, dah tidak berenang. Maka wajib kita tolong kalau tak ada orang lain. Nah, menyelamatkan nyawa. Kalau kita turun dalam telaga, memang babah maghrib. Wajib juga turun kerana tak ada orang lain. Tu turun lagu tu, tu contoh meninggalkan semayang uzur syar'i. Nah. Ni tinggal mayang duduk dalam jaya. Tak habis. Pok akak baru. Maidin mu akak. Ni pok akak baru. Bukan salah lagi. Orang nak bang maghrib siapa? Cari parking. Nah, orang nak bang maghrib dia cari parking Maidin ke Jayen. Pak parking di Maidin ke Jayen. Pak parking di Jayen di Maidin musim itu. Nama apa didang? Pusing 20 minit jumpa parking, orang pun bang maghrib. Masuk dalam apa semua, dan balik bayar beratuk, orang bang syak. Balik semayang syak, lepas waktu maghrib, biasa lah. Bukan sama-sama si sekala. Nah. Ha, biasa tu, gaman lah tu. Ha tu, ha warak lah tu, semayang juga. Ha tak semayang tu. Nak. Dan tiada menyuci, ya Allah akan dia yang tidak dibersihkan akan dosa-dosanya dan sabit baginya azab yang amat pedih. Melainkan bahawa taubat ia. Sebab itu bila siapa jua yang Allah beri kepada dia kuasa memerintah di dalam sebuah negara, wajib dijalankan akan hukuman hudud ataupun ta'zir kepada pelaku-pelaku kesalahan jenayah meninggalkan solat. Dia ada akta dalam undang-undang syariah Islam. Iaitulah jenayah meninggalkan solat. Nah, tapi tak buat benda ni. Tak buat. Yang ada akta tu lah. Kalau nak jual buah, jangan lebih pada garisan ni. Kalau nak jual air tebu, jangan duduk kawasan petok ni. Tidak. Dengan lori-lori, dengan basah-basah, dengan gerai-gerai naik atas lori. Ha, tu kuat akta tu. Jenayah yang paling berat, tak ada akta. Iaitulah jenayah meninggalkan solat. Tak ada akta. Nah, ada akta mesin cetak, akta ni, akta tu, akta ni. Bukan kata tak bagus, bagus. Nah, untuk mengelakkan pergaduhan dan sebagainya, dibuat akta-akta baru. Tetapi enakmen jenayah yang paling hebat, iaitulah tariku salah, meninggalkan salat, tidak diadakan suatu hukuman pun di dalam sebuah negara. Sebab itulah kata ulama-ulama, di antara tanda sebuah negara Islam itu iaitulah mengadakan hukuman hudud ataupun ta'zir ke atas pelaku jenayah meninggalkan solat. Kalau tak ada, maka bukan sebuah negara Islam. Jadi gitu. Nampak? Mana tidak dikenakan hukuman. Kita tanya polis. Polis kata tak boleh bertindak pasal tidak ada akta. Polis tak salah masalah ni. Polis ni dia nak bertindak, nak takak orang tak semayang maghrib apa. Dia kena ada akta tu. Digezekkan oleh parlimen. Faham tak? Disetujui. Dihitam putih kan. Nak? Kena declare dulu. Baru dia boleh bertindak. Jadi maknanya kalau pemerintah sekarang mengenakan hukuman penjara sekurang-kurangnya kepada orang yang meninggalkan semayang, barulah polis boleh takak orang tak semayang. Nah, kita berjumpa dengan seorang pegawai tinggi polis. Masalah sosial ni, gendong jatang tina ni tanpa hubungan nikah, berpeluk-peluk atas motosikal. Polis pun beci buat tengok. Tapi dia kata, tak, kita nak boleh tindak. Salah kita. Pasal nak bertindak mesti ada akta. Nampak? Yang diluluskan oleh parlimen bahawa ini satu kesalahan. Ada seksyen ni. Wah, boleh tak? Nak? Dia gitu. Sebab tu kita nak kuasa memerintah. Bukan untuk membanyakkan hal tu benda. Tetapi untuk melaksanakan an-nahyu anil munkar. Yang sebagian besarnya tak dapat terlaksana. Melainkan kita dapat kuasa memerintah. Itu terjah. Nampak? Mana dia kena hukum? Ada semayang. Ada sekali ni baru ni dengar kena takak. Ngajar. Nanti orang kena takak. Ada hak mayat tak kena takak. Nak. Nak kan ni. Di akhir zaman. Nak. Apa? Tak ada tauliah. Tak ada tauliah. Tauliah ni bagus. Bukan tak bagus. Tauliah ini untuk memastikan bahawa ilmu yang disampaikan itu selaras dengan Islam. Ha, jangan kita cela bab tauliah ni. Kita kena faham. Nah, jadi zaman dulu tak ada tauliah. Nah, secara rasmilah. Nah, sekarang negara-negara Islam dia buat tauliah, mengajar umpamanya. Banyak lagi tauliah lain. Bagus tujuannya. Supaya macam orang macam Ayopi apa semua tak mengajar lah. Tak boleh mengajar. Tetapi disalahgunakan. Orang yang tidak sepahaman dengan dia, tidak ditauliahkan, tak boleh masuk dalam masjid. Walaupun ajarannya adalah benar dan tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ha, situ salah. Tauliah sama. Tak. Maknanya siapa jua, guru-guru agama, ustaz, kiai, muallim dan sebagainya, yang boleh ngajarnya taklah benda yang menyesatkan orang ramai, bahkan benda yang betul. Beri tauliah kepada dia. Nah, maknanya kebenaran mengajar. Ha, cara tu baru tu. Ini disalah gunakan. Nah. Dan kita itu dipecat daripada mengajar di Masjid Ladang alasannya tidak ada tauliah. Tak ada tauliah. Dengar-dengar je lah, tak ada tauliah. Nak? Dua bulan lepas mari pujuk nak suruh masuk semula Masjid Ladang. Pok-pok ni dia kata sebab ni tak ramai orang. Layang kamu. Mana takkan kita nak buang kat lain. Kita dah molek cepat tapi kat lain. Dia timbang kok kat lama. Tak? Itu dia kata tak ada tauliah. Nak? Jadi yang mana yang tidak sembahyang adalah musuh Islam. Islam mana? Islam yang diakui oleh dia sendiri. Kerana dia ni merosakkan agama ni. Faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa meninggalkan solat, dia telah merosakkan agama. Meruntuh. Maknanya peruntuh agama ni musuh Islam. Nampak? Sebab itulah dalam bab hudud, hukuman yang diterima oleh pelaku jenayah tak solat ini sama berat dengan hukuman yang diterima oleh orang yang murtad. Orang yang murtad dalam enakmen jenayah Islam, hukuman mati mandatory. Nah, hukuman mati mana dihatamatkan riwayatnya. Tak ada lah. Ha, riwayatnya tamat. Hukuman mati tu semayang itu kak. Sama ada ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali sepakat mengatakan orang yang tariku solah hukuman mati. Yang berlaku khilafnya pada masalah mayat. Mayat orang yang dihukum mati kerana meninggalkan semayang. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki mengatakan jenazahnya disembahyangkan. Mazhab Hanbali mengatakan jenazahnya tidak disemayangkan kerana hukum meninggalkan semayang di sisi Hanbali jadi kafir. Awi tula juga. Faham ni? Ha, situ beza. Berat ni tak semayang ni. Nah. Satu jenayah yang tidak dilihat sebagai jenayah. Nah. Orang yang tidak semayang tidak boleh dilantik menjadi kaki tangan satu-satu jabatan sama ada swasta ataupun kerajaan. Tak boleh. Sepatutnya. Kerana dia tidak amanah. Nah, dia lebih jahat daripada mencuri. Mencuri potong tangan. Tak semayang potong kepala. Mana-mana lebih berat. Maknanya bila jenayah lebih berat, hukuman mesti lebih berat. Kita nak tahu mana lebih berat antara merompak dengan parking di line kuning. Kita tengok hukuman yang diterima kepada pesalah. Parking line kuning 50, merompak 10 tahun 15 batang. Ha, merompak lebih jahat. Ha, gitu juga dalam hukuman hudud ni. Meninggalkan solat hukuman mati. Mencuri potong tangan. Nah, jahat daripada mencuri lagi. Sebab tu dak layak sembarang majikan. Kita tokek dah ke, kita ni tuan rumah ke apa ke, kita ni sebagai pengarah jawatan ke, jangan ambil orang yang meninggalkan solat. Kerana dia tidak amanah, iaitu tidak amanah kepada diri dia, kepada bangsa dia sendiri, kepada kata-kata kalimah syahadah yang dijanjikannya, kepada Tuhan yang menciptakannya, dia tak takut sedikit pun, maka dia sudah tentu tak takut kepada kita. Ha, dia gitu. Dan makna Tuhan dia takut sikit, dan kalau peraturan jabat, lagi tak takut lagi. Boleh gitu. Dan dia ambil kerja. Dan apa dah ambil saya kerja? Awak tak semayang. Tuhan saya tahu dah bila tak semayang, awak tak takut Tuhan yang menciptakan awak. Saya makhluk dah. Kali awak tak takut dah, saya boh makhluk je, lagi awak tak takut. Bila awak tak takut saya, tak ada kerja dengan saya. Ha, dia begitu. Nah. Tapi payahlah nak amam dia ni. Kabar dah kan nak amam Islam filaman macam genggam barang api ni rohok. Nah. Ha. Dia rohok ni maknanya payah. Segala benda rohok payah belaka. Se je rohok hok mudah. Rohok tekok. Rek tu biar lu. Faham? Dan isteri tak semayang boleh cerai. Suami tak semayang boleh minta fasah. Tak? Berat. Qadi kata bapa minta fasah. Nak batalkan pernikahan. Suami saya tak semayang. Oh berat tak semayang. Qadi pun akan cek. Periksa lah tak dengar selalu. Periksa tanya orang-orang yang berkenaan. Jabat dia apa semua kawan-kawan. Tak semayang sungguh. Baru dipanggil balik isteri. Nah, tanya sekali lagi. Adakah nak meneruskan fasah? Kerana apa yang telah awak dakwa itu sebenarnya. Ha, si kata nak. Nak fasah juga. Baru dah. Dibatalkan pernikahan oleh qadi. Nah. Dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan semayan. Jangan beri zakat. Maka jangan kau berdiri sertanya. Jangan berdiri. Mana kalau dia tu duduk situ, kita pergi duduk saja-saja kat dia, jangan. Apatah lagi kalau dia tu, dia masuk, kita hormat ke dia, kita berdiri. Lagi tak sih? Lain ni kaki tak semayang masuk, bangun belaka hormat. Ha tak? Kaki tak semayang, kaki tolak Islam, lawan ulama. Tak boleh bangun hormat. Tak boleh bangun. Nah, ha. Kita bangun hormat. Siap berebu nak salam ni. Berebu nak jamu tangan ambil barakah. Barakah pesui tangan dia. Tangan orang yang menolak perintah Allah sui. Mana kena samuk tangan. Ha tu lah. Ha, ini tutup guru duk pesan dulu ni. Lainnya dah ada dah benda lagu ni. Nak. Ha. Boleh berebu nak tengah, nak pegang tangan majlis. Nah, tangan ustaz lah berjamah. Tangan tutup guru. Ya, pegang ulama'. Nah, yang memperhambakan diri kepada kepentingan menyampaikan ilmu. Nah, siapa mati pun tak ziarah ulama'. Tak tahu pun mati bila. Orang pun tak kenal. Nah. Syaruk Khang dah. Nah. Michael Jackson. Nah. Nah, masa Michael Jackson mari di Malaysia, ribuan orang ditunggu di airport. Dijangka sampai pagi, rupanya dia delay daripada bang sampai petang. Maka tunggu selama 6 jam berkampung di airport, tunggu nak tengok Michael Jackson. Michael Jackson tak kenal dia. Tapi dia kenal sangat Michael Jackson, nampak. Ha, zatnya, sifatnya, apa-apa dia kenal lagi. Kalau tanya nama anak Nabi, tak boleh sebut. Tubik ekor tak boleh sebut. Ha? Siapalah maknanya Al-Fadhil Michael Jackson. Keluar daripada lapangan, daripada pintu kapal terbang tu, Michael Jackson pun lambat. Buat gitu ya tangan. Bertepik ni, macam masuk atu. Anak dara orang Melayu, beragama Islam. Beratuh. Siapa kehok? Kapal lama kata, maskat ni nak repuh pagar tu, nak jemba. Kalau boleh nak usung tangga kepada bang tu, orang alik kapung masing-masing. Tak nampak benda jauh, nampak gitu je. Dalam cermin tu, tapak tepik nak lah, histeria. Orang panggil masuk atu. Nah, bila sapa kat balai ketibaan tu, barulah dekat. Jarak lebih kurang 10 meter. Mula-mula ni. Nah, dia buat tali, dabar tali. Kalau VIP biasa saya tali. Maka masa Michael Jackson dua tali hok latah hok lindung. Nak kawalan keselamatan lah. Michael Jackson pun lambatlah dalam keadaan dekat sungguhlah kepada peminat ni, anak-anak gadis Melayu ni beratus-ratus, hampir 400-500 orang. Nak Michael Jackson masa tu dak berapa nampak dah muka dia pasal bunga penuh ni, tekok ni. Hong pergi sambut. Masih dilambar kepada pina garik noh ni, hampir beberapa orang lah, 3 atau 4 orang pesang kerana terlapor. Apa benda ni panggil seronok sangat pesang tu, pesang situ tu tak kan tu lah. Anak Melayu didikkan orang putih jadi gitu tak ulama' ngajar siapa kemati tu guru. Nanti ustaz tu lama tak dengar mengajar kampung kita. Eh, mati dah, ha? Mati dah tu tak dengar mengajar. Gigi dah sekali-kali. Mati dulu, ustaz. Binawe punya Melayu. Faham? Ha, tu kata. Kau kau cetak Melayu. Nak? Mahdi kata, mudah lupa. Ha, ha. Tak apa gitu semua, ulama' tak kenal. Nah, orang ngajom dagi habis kuat marah. Ngajom dia mesti bangun. Nah, marah. Tengok kereta banyak parking, nak marah. Nah, nah kan ni. Mampu kerah orang ni masjid. Bola kotak. Memang kata benda lah kotak ni. Mampu lah. Oh. Dapat orang sini. Mayang masjid. Oh, gitu pula. Last kopek baru mari masjid. Nak? Baru mari masjid. Dah tak guna dah. Ngajar tak dengar dah. Duklah kotak. Baru siapa? Oh, kau nak hebat tu. Dah aje mari masjid. Dah mampu buka mari masjid. Oh, hebat tu. Nak? Hebat lah. Mayang masjid eh? Oh, mayang masjid. Masih hidup. Lalu ikut masjid. Pagi kali petang ni. Dah aje singgah. Nak? Dadah ngak berhenti singgah kat dia. Singgah. Singgah lagi. Berok masjid. Ini kata binawe punya Melayu. Berhenti berok. Dengar dok. Belajar dok. Solat dok. Mu nak buat apa tak dok kena-kena. Aku bukan AJK. Aku bukan syek masjid. Aku dok cara hamu. Berhenti berok, berhenti kecil. Masjid. Ha tu lah. Nak. Berok dok mari berok masjid. Dan jangan kau duduk, sertanya jangan duduk dengan orang yang dok semayang. Melainkan kerana nak nasihat ke dia. Melainkan kerana orang, kerana ada kerja-kerja yang diharu pada syarak, jual beli dan sebagainya. Itu bab lain. Nah, maka kerana bahasanya, laknat Allah itu turun ia atasnya bermula. Pertama suatu yang hitam pada hari kiamat itu, muka segala orang yang meninggalkan semayang. Muka hitam, hitam betul. Walaupun atas dunia putih lepuh, tapi dok semayang, muka hitam. Dia hitam putih ni sama di sisi Allah. Yang tak sama di sisi kita. Nak? Ha. Di sisi Allah, makhluk dia belaka. Nak? Hak kulit merah, kulit hitam, kulit sama, sama belaka di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah, yang takwa di kalangan kamu. Atqa maknanya yang paling takwa. Dia paling mulia. Dia tak kira kulit. Sebab kulit-kulit hitam biru ni Tuhan buat. Nak. Ha. Tapi bagi kita ni, kita beza-bezakan lah. Ada orang putih sama. Hitam tak sama. Dah kita tengok lagi anak dara. Mak, gidah mak dah mana? Dah penuh apa? Hitam. Ha. Biar baik pun tak mahu pasal hitam. Nak putih lah, boleh lah putih. Kita tengok jabat agama kena cerai. Umur 18-19 bini. Maka mahu syariah. Cerah sama. Laki mahu 21. Nampak? Dah apa cerah? Putih lepuk lah. Kita ada hitam. Putih lepuk belaka. Dah perang dengan uduh. Muka putih perang dengan uduh. Nak? Hak hitam nikah dah cikang. 16 anak. Boleh ada. Nak? Dia panggil fitrah kita ni. Bila orang putih nampak orang lihat elu. Nak? Tapi dah salah. Jangan hina orang hitam. Kalau Messi tanya dah ni 6 bulan tak kandungan ni. Nak anak putih ke nak anak hitam? Kalau Tuhan nak beri. Nak anak putih ha? Tak ada kata nak hitam. Tengok kau profesor ibu mengandung kan? Kan Messi tanya kan? Tak ada jawab saya boleh nak anak hitam. Hitam macam orang go. Boleh tak? Tak ada ibu kata gitu. Siapa nak putih? Padahal dia tu macam agam mau. Nak putih? Ini nak putih kau. Nak? Mananya? Nak? Ha boleh anak putih. Oh, cucu tak salah anak cucu lah. Cucu seorang ni putih. Hak bapa hitam lah ke? Hak ni putih. Cucu. Rambut pegang. Nak? Ika-ika sikit. Macam jelu. Rambut. Mata sabung. Nak? Oh, putih lepuk ulok budak. Duduk lah raga orang dakak tau kiam orang. Oh, patatang. Nak? Dia anak ni jamin. Cucu kita ni. Aduk orang lupa ni. Oh. Dah cucu nak duduk lah raja dia pun dah bulan raga tak? Tak betul. Amin kata, jahat tau ki. Nak? Dah aku nak dukung orang tu. Duk, duk, tak ada. Tok-tok tak pergi tengok beranak. Nak? Haa, itu. Dah ingat masa perang Bosnia itu. Perang Bosnia. Bila dah berlaku banyak anak yatim. Nak? Ditawarkan anak yatim itu untuk dibela oleh negara-negara ketiga. Nak? Haa, di antaranya Malaysia lah. Apa berebut orang-orang, kau lupa. Ada orang putus 3 orang, putus 4. Masa saya tengok gambar dalam TV anak Bosnia ada rambut belang, muka pulak sama, mata hijau, mata biru. Nak bersabung-sabung mata. Nak, baru putih capu agak Bosnia ni. Comel. Apa bergebu nak awak nak kak. Nak pasal comel. Dada habis lah anak kak. Nak, muka perah lah ke. Lepas tu diwak rumah masih ada peluang lagi iaitu anak daripada Sudan. Mana? Kita boleh terima juga. Tak ada seorang ambil barang. Dah hitam betul. Ah, ya, Melayu ya. Nampak? Dengar daripada Sudan, Bobby. Tak ada hitam. Ada kata. Amin. Dia ini gitu. Nak putih macam ke Abu Lahab. Comel Abu Lahab. Abu Lahab dah lah keturunan Said. Toprak pula. VIP pula. Keturunan Nabi. Tok Said soh dia. Abu Lahab. Patak dengan ke duk. Nak lawan Islam. Dah tu, dah kali Melayu lawan Islam. Bih dia dengan ke. Nak nak Nabi Tuhan bola lapi, lawan ber. Nak, ni Melayu je. Nak tuna lanu mana budak tahu. Lawan Islam pula, tak ada apa-apa. Pengajaran yang ke-34. Wallahu a'lam. Tak ada soalan ha? Baik. Soalan yang pertama soalan tentang puasa ganti. Kita telah berniat pada malamnya untuk menggantikan puasa fardu. Akan tetapi pada esoknya kita tidak berpuasa. Apakah hukumnya dan bagaimanakah pula dengan puasa sunat? Dia kata niat nak puasa fardu. Nak puasa qada Ramadan esok. Niat dah nak ni. Esok tak berpuasa pula. Nak hari lusa pula. Apa hukum ni? Lepas tu kalau puasa sunat lagu mana? Eh? Jadi berlaku khilaf di dalam masalah niat puasa qada yang fardu. Jikalau puasa Ramadan tak ada khilaf lah. Wajib kena puasa. Melainkan kalau uzur. Tak boleh nak batal-batal tak boleh. Adapun puasa fardu yang lain pada Ramadan. Seperti puasa qada ni. Qada yang dia ni qada yang wajib lah. Dia ada qada sunat. Maka dia niat nak qada, esok boleh buka kedok. Nak batal balik. Tak mau puasa lagi. Neh. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling ramai mengatakan bila kita niat dah puasa fardu kena teruskan. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan dibolehkan kita batalkan niat kita itu dan puasa pada hari yang lain pula. Nampak? Melainkan puasa nazar yang dinazarkan pada hari yang tertentu. Itu tak boleh batal. Dinazar nak puasa pada 28 bulan Syawal ni. Kerana Allah Ta'ala kalau aku dapat projek ni, maka 28 Syawal dia tak ada hari lain. 28 tu se. Jadi nazar tu jadi wajib dan 28 tu tetap dia kena buat juga. Ada pun berlaku khilaf pada masalah qadha Ramadan. Kerana qadha Ramadan kata setengah ulama diluas lagi waktu dia. Tak boleh hari ni, esok pula. Nah, tapi pendapat yang ramai di kalangan ulama mengatakan wajib diteruskan. Nah, dia gitu. Bila tu? Pada siang hari setelah berlalunya puasa. Adapun sebelum lagi datangnya waktu subuh, maka tidaklah berdosa atau tidak wajib kita teruskan puasa esok hari. Maknanya niat dah ku satu malam, ku tiga batal pula niat. Tak mau puasa pula, tak apa tu. Tu tak berlaku khilaf tu. Hak berlaku khilaf ni, puasa dah sedikit. Umpamanya lepas pada subuh dah, puasa dah lah. Nak batal balik. Nak batal balik, maka hukumnya, jumhur ulama' mengatakan tak boleh. Wajib teruskan kalau tak ada uzur. Sebahagian ulama' fiqh kata boleh. Nampak? Kerana diluaskan waktunya. Adapun puasa sunat, maka dibolehkan kita batalkan puasa. Dan terkadang wajib dan kadang-kadang sunat. Umpamanya orang panggil sebelah rumah kita buat jamu, panggillah jerang sebelah untuk ra'ikan kita. Kita pergi, kita tak mau makan kerana puasa. Maka setengah ulama' kata sunat berbuka. Kerana apa? Dia buat tu untuk kita. Maka kita berteruskan berbuka puasa, kita batal lebih besar pahala daripada teruskan puasa sampai petang. Ada gitu juga. Tak? Baik. Cuma lain daripada haji dan umrah saja, walaupun sunat haram dibatalkan tanpa uzur. Nah, hal lain boleh batal. Apa nama sunat boleh batal. Tadi niat nak baca Yasin sampai separuh dua baru 12 ayat berhenti. Kita kelain makan nasi pula tak apa, tak dosa. Semayang sunat, tengah semayang sunat berhenti. Kerana nak minum air pula. Dahaga kan? Tak haram. Yang haramnya berhenti tak habis lagi. Sekarat jalan, umrah sunat dan haji sunat. Ya? Haji sunat dan umrah sunat. Tak boleh batal. Lepas tu orang ni dia potong stek artikel. Masalah berhubung dengan mengucap dua kalimah syahadah ni. Jadi dia nak soal tentang suatu hadis. Rasulullah SAW memaksud, suatu hadis Nabi SAW yang maksudnya, jika si mati itu seorang munafik, ia menjawab soalan malaikat di dalam kuburnya dengan berkata, aku mendengar orang ramai berkata begitu. Maka aku pun berkatalah seperti mereka. Aku tidak tahu sama benar ataupun tidak. Lalu kedua-dua malaikat menurut riwayat Abu Daud, lalu disertai oleh penyeru daripada langit. Diseru oleh penyeru daripada langit, sungguhnya orang itu berdusta. Maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaikan dia pakaian daripada neraka, serta bukakan untuknya pintu neraka. Kemudian ditanya, tolong huraikan maksud hadis dan ayat Al-Quran di atas. Ayat Qurannya itu firman Allah dalam Quran yang maksudnya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan, syaitan mereka berkata pula, mereka sungguhnya kami sepeneriang dengan kamu. Kami hanyalah olok-olok saja. Allah dan olok-olok saja. Allah membalas olok-olok mereka, dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Baik. Dia kata tolong terang dan jelaskan maksud hadis dan ayat tersebut. Hadis yang pertama yang kita dengar tadi cerita tentang keadaan di dalam kubur. Cerita benar. Kerana hadis ini memang hadis sahih dan masyhurlah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Iaitu Nabi cerita orang yang beriman bila dia masuk di dalam kubur, datang malaikat, di antara soalannya, nak apa kata kamu tentang seorang yang bernama Muhammad ni? Maka orang yang beriman, yang sahih, yang akidahnya baik, dia akan menjawab, Muhammad adalah utusan Allah. Dia datang kepada kami membawa keterangan yang memang benar daripada Allah. Kami benarkan kerosolannya dan kami bersaksi tentang kebenarannya dan kami akan ikut dia. Itu jawapan di antaranya orang yang beriman. Adapun orang kafir, orang kafir dan orang munafik, maka jawapan ni macam disebut dalam ni. Muhammad tu orang kata nabi, kami kata nabi etik. Kami tak tahu nabi ke tidak. Maka dipukul oleh malaikat dan dibukakan pintu neraka untuk dia. Rekah-rekahlah. Jadi ceritanya nabi nak cerita tentang keadaan dalam kubur. Ya, ini apabila mati seseorang itu, maka mereka hanya terbahagi kepada dua saja. Yang pertama orang yang beriman dan diterima imannya. Yang kedua orang yang tidak diterima imannya, sama ada kafir asal ataupun Islam yang munafikin. Nah, jadi orang beriman, di antara soalan-soalannya banyak. Yang kita dengar sama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama kiblatuka, apa kiblat kamu? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Nah, dan seterusnya. Sampai pada satu soalan, iaitu malaikat bertanya kepada dia, ma kulta fil ladzi bu'isa fikum wa fil nasi ajma'in, apa kata kamu tentang seorang laki-laki yang telah diutuskan kepada kamu dan kepada sekalian manusia? Maksudnya mu kata pada, kalau Muhammad ni berapa kau? Siapa Muhammad ni? Nah, siapa Muhammad? Maka kalau orang beriman, orang yang selamat akidahnya, orang yang Tuhan pelihara dia, dia akan jawab, huwa Muhammadun Rasulullah, dia ni Muhammad ni utusan Allah. Ja'ana bil bayyinat min Rabbih, dia datang kepada kami dengan membawa keterangan yang benar daripada Tuhannya. Fasaddaqna bi risalatih, kami benarkan dengan kerasulannya. Wattaba'na bi, dan kami akan ikut dengan dia. Wa amanna bi, dan kami pula beriman sungguh dengan dia. Ha, ini jawapan orang mati yang beriman. Nampak? Kalau hak kafir atau orang munafik, dia kata Muhammad ni orang kata nabi, kami kata tak. Dia akan kata lagu tu. Tak tahu tu gedak, tak tahu. Walaupun makna dia tu pasih dengan kisah sirah Muhammad. Umpama dalam hidup ni dia buat kajian sirah nabi, dia boleh tulis buku sirah nabi, tapi dia munafik. Dia Islam pada zahir, dia benci kepada hukum Islam pada hatinya. Dia tak suka kepada perkara-perkara yang berkait dengan Islam dalam hatinya. Menunjuk-nunjuk saja dengan semayang dan umpamanya. Atau memang dia seorang kafir dah. Maka dia tidak akan kata seperti mana jawapan orang beriman tadi. Dan akan diluas, ditunjukkan kepadanya tempat duduknya dalam neraka. Dan mulai daripada itu dia akan diazab sampai kepada dibangkitkan di padang mahsyar. Dan ada beberapa lagi hadis yang sama maknanya, cuma berlainan lafaz. Nah, tujuannya ini peringatan kepada kita. Kemudian dalam ayat ini pula Allah memberikan di antaranya ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ni mana orang Islam. Dia kan nak jadi munafik, dia tak boleh tok cha. Dia tak boleh Kristian, tak boleh Yahudi. Dia tak boleh Hindu, Buddha. Dia kena Islam, mengucap dua kalimah syahadah baru boleh jadi munafik. Tetapi pura-pura saja pada lidah dan amalan zahir, hati benci kepada Allah, kepada Rasul, benci kepada Quran, benci kepada hukum Quran, tak suka kepada sunnah Nabi dan sebagainya. Tapi wak lolok saja, tain selawat, maulud, maulud, selawat, selawat. Tak, haa. Tak pada ada orang lain sepanduk. Tapi dia yang lawah nak mau, sunnah Nabi apa semua. Haa, ini orang munafik. Orang munafik ni kita tak kenal. Dan kita tak nak tuduh-tuduh. Kerana Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Nah. Inna Allah alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tetapi kalau di luar ditunjukkan satu sifat, maka kita dapat kenal orang ini munafik. Sifat tu bukan ciptaan ulama, tapi ia garis panduan yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang kita dengar tadi, surah Al-Baqarah depan-depan sekali ayat yang ke-14. Di antara nak kenal orang munafiknya, yaitu Tuhan kata, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka kata, kami telah beriman. Orang munafik ni, fa iza lakul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka ni duduk kat pokok beriman ni, kata dia set beriman tak. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa inna ma wa inna nahnu nastahzi'un. Bila dia pergi kat pokok hak jahat dia, pokok sesat dia, dia kata kami ni puak mung sebenarnya. Kami bukan puak Islam. Kami bukan puak tok-tok guru. Mu tengok je aku pergi masjid surat. Mu jangan kata aku set surat. Faham tak? Ha, aku set mu, aku geng mu. Aku bukan masuk blok tok guru. Nah. Aku buat lolok saja. Ha, ni ada macam ni. Jadi buat-buat munafik ni, bila dia pergi kat pala-pala pengak kau, pala pengak kau, apa yang pergi kat Muhammad? Aku buat lalak je beriman. Inna nahnu nastahzi'un, kami ni, kami buat main-main je. Kami buat drama swasta. Nampak? Kami gurah-gurah je, bukan beriman sungguh. Ha, gitu lah. Jadi ni golongan munafik. Bila dia mengari-mari kat masjid, dia cakap Islam. Bila belakang dia masjid, dia yang tukang buka disko, dia yang tukang buka kak joget, dia yang tukang hadir kasino dan sebagainya. Dia berlaku. Tapi bila siapa mulai rasuk, dia bucak pula. Kita mesti ikut Muhammad sebagai contoh yang terbaik. Biarpun apa orang nak kata pada kita. Tapi dia juga yang membenarkan arak, judi dan sebagainya. Ini golongan. Faham tak? Dia panggil munafiki modeng. Neh, ha, masing-masing tafsir lah. Ha, nak tegar banyak-banyak, tak kerti kena tanya tu. Lebih-lebih kurang. Neh. Cara dia nak kenal. Kita nak kata tak boleh. Pasal dalam hati. Tapi dah buat gitu, kenal munafik. Ada pun hak tiga sifat munafik. Itu bukan munafik lah tu. Nampak? Ha. Salah sun mangkana fiha fahuwa munafikun. Tiga perkara, barang siapa ada tiga ni, pada tiga ni, dia munafik. Nampak? Ha. Iaitulah cakap, bila cakap bohong. Nampak? Bila berjanji, nampak? Menyalahi janji. Bila diberi amanah, kena. Nampak? Ha. Tiga ni bukan jadi kafir. Tiga ni cakap berahim jawab. Nah, janji kan, janji bohong. Kalau orang amanahnya kena, bukan jadi kafir macam munafik. Tetapi perangai yang sangat tak baik. Perangai hudoh sungguh. Sehingga Nabi kata, fahuwa munafik.